Alhamdulillah lagi arsal arsalan bisa. Wadini hakim yudhira wa ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidah. Kemarin pembahasan alamatul ism, tanda-tanda ism. Abu Umar bisa nyebutkan. Yu'raful ismi bil khabdi wa tanwini wa dukhulul alifi wal lami wa khruful khabdi wa hiya min ila an ala fi ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa khruful qasami wa hiya al wawu wa ta'u wal ba'u. Sekarang kita lanjutkan. Walamma kanat huruful jarri min alamatil ismi dakara musannifu jumlatan minna wa kana haqwa an dakara fi mahfudatil asma. Huruf-huruf jar adalah tanda-tanda isim, termasuk tanda isim di mana penulis menyebutkan sejumlah ini dan yang pantas sepantasnya disebutkan di pembahasan mahfudat al-asma, isim-isim yang mahfud. Sekarang kita bahas satu persatu huruf jar, huruf kafdal. Fa'awalwa, yang pertama min, artinya apa? Dari. Min ini fungsinya apa? Al-ibtidak, untuk permulaan. Dikasril mim, mimnya dikasrah min. Tujuannya apa? Untuk permulaan. Wasani ila, yang kedua ila. Ila ini untuk al-intiha, untuk akhir, selesai. Fakat takat dama insaluhuma, dan telah lewat untuk contoh keduanya. Contohnya pada yang di atas tadi, yang di atas kemarin. Kharajtu minal baiti ilal masjid. Kharajtu, aku keluar minal baiti. Jadi keluarnya dari mana? Dari rumah. Min tujuan, fungsinya apa? Untuk al-ibtida', untuk permulaan. Aku keluar dari rumah, awal mula keluar dari rumah. Ilal bait masjid. Ila tu, apa fungsinya? Al-ibtida', untuk yang akhir, selesai. Ini keluarnya setelah masuk masjid ya sudah selesai di situ. Keluar dari rumah sampai ke masjid. Wasalis, yang ketiga an. An ini untuk apa? Mujawiz. Mujawiz ini melampaui, melewati. Wa misalwa qaulika, qauluka, contohnya pada ucapanmu. Ramaitu sahma anil qausi. Roma itu aku melempar asahma panah anil kausi, dari busur. Jadi panahnya kan ketika dilepas otomatis melewati busurnya, keluar dari busurnya. Jadi ketika tarik dilepas panahnya melewati busur. Ini sehingga memakai an. Roma itu sahma anil kausi. Jadi kalau an ini walaupun bahasa kita diartikan dari, tidak bisa diganti min. Beda, ya beda. Jadi bahasa kita sama, sama min dari, an dari, tapi pas kalimat ini tidak bisa diganti. Roma itu sama anil kausi, tidak bisa. Roma itu sama minal kausi, karena fungsinya beda. Min untuk permulaan, kalau an untuk melewati. Paham ya fungsinya. Jadi ketika kita mengucapkan ingin memakai harfu jar min atau an, kita sesuaikan. Kalau jarak mungkin pakai min, kalau untuk melampaui untuk melewati memakai an. Hadis kan? Apa? Hadis kan an ya. Oh an. Iya. Berarti ya. An Abi Hurairah. Ini riwayat melalui dari Abu Hurairah. Ar-Rabi yang keempat, ala. Ala fungsinya apa? Al-irtifa, untuk yang di atas. Misal wa qauluka, contohnya ucapanmu, raqibtu alal farasi, aku berkendara di atas kuda, atau aku menaiki kuda. Raqibtu alal farasi, ala kan di atas. Kemudian al-khamis yang kelima, fi. Fi apa? Untuk ad-dorfiyah. Dorfiyah ini apa? Tempat. Dor, dorof, dorof, fi, ad-dorfiyah. Ma misalnya wa qauluka, contohnya pada ucapanmu, al-ma'u fil quzi, air di dalam gelas. Fi kan tadi dorfia, untuk di dalam, untuk ruangan. Fi ini untuk suatu tempat, air di dalam gelas, airnya di dalam suatu gelas. Kemudian yang keenam, asadis rubba. Rubba bisa litaklil. Taklil apa? Jarang. Litaklil. Kalala yukalilu taklilun. Taklil. Jarang. Atau litaksir, untuk yang sering. Jadi rubba bisa jarang atau sering. Tapi yang sering dipakai mana? Untuk yang jarang. Jadi seringnya kalimat rubba, kalimat ada rubbanya, seringnya diartikan jarang. Jadi untuk diartikan sering ini apa? Enggak begitu banyak. Yang banyak dipakai untuk yang jarang-jarang. Bidomir ro, ro-nya di domah. Wa fathul ba al-musyaddadah, ba-nya di fathah dan di tasydid. Wa misal wa qauluka, contohnya pada ucapanmu, rubba rajulin karimin laqitu. Rubba rajulin karimin, jarang atau sedikit laki-laki yang mulia yang aku jumpai. Jadi aku menjumpai laki-laki mulia itu jarang. Hanya sedikit saja yang aku jumpai laki-laki yang mulia. Rubba di sini diartikan jarang. Terkadang pula bisa diartikan apa? Tadi ditaksir untuk seringnya. Rupa muballagh au min sami'in. Ini ucapannya Nabi, bisa jadi seringnya orang yang disampaikan itu lebih paham daripada yang mendengar. Jadi pada di sini diartikan sering. Rupa muballaghin au min sami'in, seringnya orang yang di sampaikan berita itu lebih paham daripada yang mendengar sendiri. Jadi ada orang mendengar berita, pokoknya beritanya kayak itu, ketika disampaikan orang lain, orang lain ini lebih bisa mencerna. Oh, maksudnya seperti ini. Ini sering terjadi seperti itu. Kayak hadis Nabi, kita mungkin mendengar dari asatidzah suatu hadis, kita sama hadis itu mungkin pahamnya hanya secara lafaznya saja. Ketika kita menyampaikan orang lain, orang yang lebih pintar dari kita, kita sampaikan, ya aku dengar hadis. Nah, orang lain ini ternyata bisa ngambil faedah yang lebih banyak daripada kita, karena dia lebih cerdas, lebih pintar, lebih kuat pemahamannya. Robba muballighin aw amin samin. Robba intinya untuk taklil jarang atau untuk yang sering. Tapi yang biasa dipakai untuk yang jarang, untuk taklil. Yang ketujuh asabi alba. Ba ini untuk ta'diyah. Muta'addi. Wa misalwa qauluka, contohnya ucapanmu, marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Yang ke-8, al-kaf at-tasbih. Kaf ini fungsinya untuk at-tasbih, penyerupaan. Seperti tasbih ini kalau bahasa kita seperti atau serupa. Wa misalwa qauluka, contohnya pada ucapanmu, Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa, atau Zaid seolah-olah singa, Zaid mirip singa. Yang atasi, yang ke-9, alam al milku, kepemilikan, kepunyaan. Misal wa qauluka, contohnya pada ucapanmu, al malu li Zaidin, harta itu milik Zaid. Ilamnya ini untuk kepemilikan. Yang ke-10, al ashir wawul qasam. Wawu qasam, wawu untuk bersumpah. Wawu ini bisa masuk pada isim dohir saja, sedangkan ke isim domir tidak bisa. Hanya isim yang dohir. Dohir itu lawan dari domir ya. Domir kan waw ma'um yaw ma'um ma'antum ma'antum, itu domir. Jadi kalau untuk khusus wawu, maksudnya hanya pada isim yang dohir, dia yang nampak, yang bukan domir. Misal wa kau luka, contohnya ucapanmu, wallahi la'ajtahidanna, demi Allah aku akan sungguh-sungguh. Nah, kan Allah ini isim dohir ya, bukan domir. Misalkan Allah ini diganti domir, gak bisa. Misalkan wahuwa, Allah diganti huwa, wahuwa ini artinya beda lagi, bukan demi Allah. Kalau wawa dan dia, jadi wawu kosam hanya pada isim dohir. Yang ke-11, ba'ul kosam. Ba' untuk bersumpah. Ba' ini bisa masuk kedua-duanya, bisa dohir maupun domir. Jadi diganti domir juga bisa, memakai domir bisa. Wa misal wa qauluka, contoh pada ucapanmu, uqsimu billah la ukrimanna, aku bersumpah demi Allah aku akan memuliakanmu. Billah ini Allah lah isim dohir, bisa diganti domir. Uksimu bihi, bisa. Maksudnya haknya kembali ke Allah, aku bersumpah pada Allah. Yang asani asal, yang ke-12, ta'ul qasam. Ta' untuk bersumpah. Yang ke-10, apa hanya masuk pada lafzul jalalah, hanya masuk pada Allah saja. Tallahi, kamisalu kauluka, contohnya pada firman Allah tallahi, ucapanmu, contoh pada ucapanmu tallahi la usahibul asrar, demi Allah aku tidak akan berteman dengan orang-orang yang jelek. Dan banyak pada firman Allah, cerita ini hanya pada lafaz Allah saja. Atallahi laqitanna asnamakum. Atallahi banyak. Jadi hanya masuk pada lafaz Allah kalau untuk tak. Jadi tiga apa? Huruf sumpah ini beda-beda ya. Wawu hanya pada isim dan dhamir. Kalau ba ini bisa dhamir dan dhamir. Kalau tak hanya pada lafaz Allah. Fa hadhil kalimatu al-madhkuratu ba'da hurufil jarri asma'un. Kata-kata ini, kata-kata yang disebutkan ini setelah huruf jar, dia adalah isim. Jadi kata-kata yang setelah huruf jar, dia itu isim. Nama bidalil dukhulil harfil jar 'alaiha. Karena masuknya huruf jar padanya. Wa sayati al-kalamu ala hurufil jari fi akhiril kitab insyaallah taala. Dan akan datang pembicaraan tentang huruf jar di akhir kitab insyaallah. Sekarang tanbihan, dua perkara yang perlu diperhatikan, tanbih perlu perhatian. Al-awwal yang pertama, huruful qasami min hurufil jarri. Huruf qasam itu diantara termasuk huruf jar. Jadi huruf qasam bagian dari huruf jar. Wa inna ma afrada al-musannifu liyu'lama annal qasami ay al-yamin yakni al-half la ya'ti illa biha. Sesungguhnya musannif penulis menyebutkan disendirikan, jadi huruf qasam enggak dimasukkan pada huruf jar, dan huruf jari min ila an ala kemudian wa huruful qasam disendirikan. Tujuannya apa? Agar diketahui bahwasanya qasam yang maksudnya apa, al yamin atau al alaf la yata'ati illa biha, ya tidaklah datang kecuali dengannya. Ini diucapkan oleh ucapannya Al-Kafrawi. Qasam nama lainnya apa, Al-Yamin, artinya apa, Al-Halaf, sama bahasa kita sumpah. Qasam sumpah, Yamin sumpah, Halaf juga sumpah. La yata'ati illa biha, ya tidaklah kita tangkap kecuali dengan huruf tersebut. Jadi huruf qasam ini disendirikan karena apa? Biar jelas bahwasanya ini dia memang bagian huruf jar, tapi dia apa? Dia itu fungsinya untuk qasam, untuk sumpah. Nanti kalau enggak dibedakan, oh wa huruful jari min ila an ala fi rubab kaflam wawu wal ba wa ta'u, akhirnya dikira sama yang ba yang pertama. Kan ada tak? Wa ruba wal ba. Sudah ada ba kok belakang ada ba lagi. Tujuannya disendirikan, maksudnya ini biar paham. Ini wawu ba ta ini wawu kosam walaupun dia huruf jar. Dan nanti kalau dicampur nanti enggak tahu wawu kosam mana. Jadi ini ucapannya Al-Kafrol. Sani yang kedua. Qad tajtami'u fil ismi alamatan au aksar. Terkadang terkumpul pada isim itu dua tanda atau lebih. Dan tandanya apa? Bil khafdi, bisa dikasrah. tanwin. Bisa alif lam. Nahwu contoh. Dhaftu ilal ilad darsi. Aku apa? Pergi untuk pelajaran. Fadars ismun. Dars ini isim. Bidalil dukhuli harfil jar alaihi. Karena dia kemasukan huruf jar padanya. Ad-darsu. Ada huruf jar ila, ilad darsi. Wa dukhul al-alif al-walam alaihi. Padanya ada alif lam, ad-darsu. Sebelum dal ada alif lam. Wa wujudul khafdi. Wa wujudul khafdi fi akhiri. Dan adanya khafat di kasrah di akhirnya. Ad-darsi, isinya di kasrah. Sehingga ada tiga tanda. Fahri salah su'alamat. Inilah tiga tanda. Jadi harfu jar masuk, alif lam masuk, kasrah masuk. Ini yang butuh diperhatikan. Lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'alif rahimahullah, alamatul fi'il. Tanda fi'il. Sekarang tanda fi'il. Kemarin tanda isim, sekarang tanda fi'il. Qala wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il bisa diketahui, bisa ditandai, bisa dilihat adanya qad. Jadi kalau ada kata depannya apa? Ada qad-nya, berarti tanda kata terakhir adalah fi'il. Wasin, dengan sin juga bisa. Sin artinya apa? Akan. Saufa, saufa juga. Wa ta'nis sakinah, ta'nis sakinah, tak sukun. Ta'nis untuk perempuan, sakinah yang sukun. Jadi ta' ini fungsinya melekat pada fi'il, di akhir fi'il, untuk menunjukkan pelakunya itu perempuan. Nanti insya Allah dijelaskan di sini. Aqulu yutamayyazu al-fi'lu an akhwai al-ismi wal harfi bi alamati kasirah. Dzakara al-musannifu minna apa? Fi'il itu bisa dibedakan dari dua saudaranya. Apa saudaranya? Isim dan huruf. Bi alamatin kasirah, dengan tanda-tanda yang banyak. Dzakara al-musannifu minna apa? Penulis menyebutkan di sini empat tanda. Yang pertama qad, asal yasin, yang kedua sin, asal isal, saufa, yang ketiga saufa, arab ya, yang keempat tak taknis sakina. Wa hadil alamatu minna ma yakunu fi awal kalimah, kakot wa sin wa saufa. Tanda-tanda ini bisa ada yang di awal kata. Jadi tanda-tanda ini berada di awal kata, di awal, di sebelum kata kerja ya, sebelum fi'il. Ka, kot, seperti kot, sin, dan saufa. Wa minna ma yakunu fi akhir kalimah kata ta'nis sakinah. Dan di antara tanda ini ada pula yang berada di akhir kata, seperti tak ta'nis sakinah. Fa mata ra'aita fil kalimah alamatan min hadhil alamati aw kanat ta'bal wa akam ta'alaiha bi'anna fi'lun. Maka kapanpun engkau melihat dalam suatu kata ada satu tanda dari tanda-tanda ini, atau dia bisa menerima tanda tersebut, maka kamu hukumi bahwasanya dia adalah fi'il. Jadi fi'il bisa diketahui salah satu dari empat ini, atau apa, bisa menerima tanda ini. Yang pertama fa'ama qad, ini yang pertama qad. Fa'inna alamatun tadkhulu alal madi wal mudore. Qad ini bisa masuk pada fi'il madi dan fi'il mudore. Fi'il madi apa? Kata kerja yang telah lalu. Fi'il mudore itu kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi. fa'in dakhalat alal madi dalat ala ahadi maknayai. Jika kot tersebut masuk pada fi'il madi, maka kot tersebut menunjukkan salah satu dari makna ini. Jadi kalau kot masuk pada fi'il madi, ada dua makna. Yang pertama ahaduma, yang pertama at-tahqiq. Apa? Tahqiq. Tahqiqu wuqu'il fi'li. Benar-benar terjadinya fi'il. Benar-benar terjadi perbuatan tersebut. Nahwu qad safara Aliyun. Sungguh Ali telah safar. Kan berarti kan memang terjadi. Sudah terjadi. Sudah benar-benar terjadi. Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun. Dan firman Allah Ta'ala, orang-orang mukmin telah sukses. Ini memang sudah terjadi. Tahqiq. Benar-benar terjadi realisasi. Fakot. Kot ini harfu tahqiq. Kot adalah harfu tahqiq. Wa kullun min safara wa aflaha fi'lun madin. Masing-masing safar dan aflah ini fi'il madi. Kenapa? Bidalil dukhul qad alaih. Karena masuknya qad padanya. Ai tahaqqaqa safaru Ali wa falahul mu'minin. Terjadinya atau benar-benar ada terrealisasi perginya Ali dan suksesnya orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin benar-benar sukses dan Ali benar-benar safar pergi. Yang kedua, at-takrib. Ini qad masuk pada fi'il madi. Tujuan maknanya apa? Untuk takrib. Ai takribu wuqu'il fi'li. Sudah dekatnya kejadian terjadinya perbuatan tersebut. Sudah dekat terjadinya perbuatan tersebut. Namu qad qamatis sholatu. Nah ini qad qamatis sholat, ini kan lafaz iqamat ya. Ketika ada orang iqamah, qad qamatis sholat, qad qamatis sholat, wakbar wakbar. Nah ini jangan diterjemahkan sungguh sholat sungguh telah ditegakkan. Ya kan keliru ya. Wah wadi orang pada bingung, pas sudah ditegakkan. Padahal mau sholat. Nah ini maksudnya apa? Qorubah waktu qiyamiyah. Nih, qad harfu takrib. Qad ini huruf untuk sudah dekat. Wa qama fi'il madi, fi'lun madin bi dalil dukhuli qad alai. Qama fi'il madi. Dalilnya karena masuknya qad pada dia. Artinya apa? Qad qama di salat. Qoruba waktu qiyamia. Sudah dekat waktu ditegakkannya salat. Kan setelah iqamah baru berbaris, baru diluruskan shofnya, kan sudah dekat untuk mau ditegakkan sholat. Jadi qad diingat-ingat, qad kalau masuk pada fi'il madi ada dua makna. Yang pertama tahqiq, benar-benar terrealisasi, benar-benar terjadi. Yang kedua sudah dekat waktunya. Ya mungkin sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Khawatir banyak-banyak malah ini untuk pembahasan qad saja sudah dua. Ini qad masuk pada fi'il madi. Nanti pada fi'il mudhari ada